بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Itu kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma kunta tadri, sebelumnya engkau tidak mengetahui mal kitab walal iman. Apa itu alkitab? Apa itu aliman? Sebelumnya Nabi SAW la ya'lam syai', tidak mengetahui sedikit pun, apapun tidak mengetahui kecuali apa yang ia pelajari dari kaumnya. Apa itu hakikat keimanan? Tidak mengetahui kewajiban sholat, puasa, zakat. Tidak mengetahui apa itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kenabian kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sering kali kami kisahkan, kami ceritakan tentang awal mula diturunkannya wahyu, demikian berat bagi nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi barakallahu fikum, itu semua menunjukkan kepada umat ini beliau adalah sesosok nabi pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita di hari ini. Sehingga apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin ja'alnahu nuran," kami jadikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah cahaya, nahdi bihi man nasya, yang kami berikan kepada siapa saja yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, dan engkau wahai Muhammad akan memberikan hidayah, yaitu berupa hidayah dilalah wal irsyad. Engkau akan menyampaikan ilmu ini di jalan yang lurus. Dan kita barakallahu fikum, secara khusus talabatul ilm, adalah manusia-manusia yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Antum yang paling banyak di tempat ini adalah para talabatul ilm, pewarisnya para nabi. Nabi terakhir kita adalah nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah diberikan cahaya oleh Allah. Dengan itu engkau bisa menyampaikan ilmu kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia. Maka dari itu, tadzakkur bin ni'am, mengingat-ingat nikmat adalah perkara yang penting. Dan di antara nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ilmu nafi'. Adalah apa? Ilmu an-nafi'. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, walladzi arsala rasulahu bil huda, Allah lah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Kata sebagian mufassirin, yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, yaitu al-amalus salih. Maka ihtammu bihadzal ilm, letakkan perhatian besar terhadap ilmu ini. Karena syifa'ul 'i adalah al-'ilm. Obatnya kejahilan itu adalah al-'ilm. Wallahi ya ikhwan, laula al-'ilm lakana al-insan kalbaha'im. Jika bukan karena ilmu, maka manusia ini seperti binatang. Manusia seperti binatang yang kemudian sebagai bisyarah barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, memberikan kepadanya Al-Quran sebagaimana Allah firmankan, wa anzalallah alaikal kitab, Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, wal-hikmah, begitu juga al-hikmah, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kepadamu dari sebelumnya engkau tidak mengetahui. Sebagaimana telah lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari awalnya berupa setetes air yang kemudian berkembang menjadi segumpal darah, kemudian berkembang lagi menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan padanya ruh, ditetapkan kepadanya ketentuan-ketentuan, baik itu perkaranya dia akan celaka ataupun tidak di dunia ini, sampai dia lahir ke permukaan dunia, keluar dari perut ibunya. Maka yang demikian ini, dikeluarkan dia dari perut ibunya tidak mengetahui apapun, termasuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah yang mengajarkanmu apa yang engkau tidak mengetahui pada sebelumnya. Dan itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana fadlullah 'alaika 'azima, itu adalah sebuah bentuk keutamaan yang diberikan kepadamu, dan itu adalah amat sangat besar. Allah menurunkan Al-Kitab dan juga Al-Hikmah sebagai keutamaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, dan itu diwariskan kepada kita. Sebagian mufassirin mereka menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan al-hikmah, sebagaimana datangnya dari Ibnul Qayyim dan yang lainnya, adalah isalul haq, yaitu menyampaikan kebenaran. Maka itu diturunkan kepada nabinya untuk disampaikan kepada umat ini. Maka ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha ar-risalah, yang telah menyampaikan risalah ini, wa nasahal ummah, dan telah memberikan nasihat kepada umat ini, wa jahada fillah haqqa jihadih, telah berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sampai Islam kepada kita. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini, yang dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita untuk tafaqquh fid din, tandanya Allah telah memberikan kepada kita hikmah yang banyak. Wa man utiyal hikmah, barang siapa, wa man yu'til hikmah, dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan kebaikan yang amat sangat banyak. Barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya Anda telah diberikan kebaikan yang amat sangat banyak, tidak ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kebaikan tersebut adalah dengan kita senantiasa menjaga ilmu yang kita miliki dengan beramal, dengan beramal saleh, melakukan apa yang sudah kita pelajari. Dan perlu diketahui barakallahu fikum, yang menunjukkan kepada kita besarnya perkara ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga patut untuk kita bersyukur atasnya. Di dalam Al-Quran, kalau kita mau merenung dari awal sampai akhir, tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan untuk kita meminta tambahan pada sesuatu kecuali hanya pada ilmu saja. Sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya, Rabbi zidni ilman. Qul, katakan wahai Muhammad, tambahkan untukku ilmu. Maka Allah memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam secara langsung untuk meminta tazawud, meminta tambahan atas ilmu ini. Ini menunjukkan agungnya perkara ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah berikan sekian fadilah bagi mereka-mereka yang terus istimrar dan istiqamah berada di jalan ilmu. Sebagaimana kita semua tahu dalam sekian hadis, bahkan Allah sendiri menyatakan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat mereka yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagai pendukung atas apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya ilmu adalah kebaikan yang amat sangat banyak, yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia terus berjalan di atas jalan ilmu. Jika kita diberikan taufik oleh Allah untuk berjalan istiqamah di atas jalan ini, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kebaikan. Yang kemudian jangan kita cacati kebaikan-kebaikan tersebut dengan menutup mata, dengan menutup telinga daripada nasihat. Tidak mau tahu, untuk kita tidak mau beramal dengan apa yang kita pelajari. Ya. Antum talabatul ilm seharusnya berada pada jajaran yang terdepan di dalam beramal bil ilm. Jika syariat kita memotivasi kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib yang sifatnya tidak wajib, karena Nabi SAW ketika didatangi oleh seseorang minta diberitahu apa yang wajib bagi dirinya daripada sholat, kata Nabi SAW, sholat yang lima waktu. Hal alayya ghayra dhalik, apakah ada, hal alayya ghayruhun, apakah ada selain itu? Kata Nabi SAW, la illa anta tawwa'ah, tidak, kecuali jika engkau ingin yang sunnah-sunnah. Di sana ada 12 rakaat sunan rawatib yang diajarkan, yang barang siapa yang istiqamah padanya akan dibangunkan bait fil jannah sebagaimana diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berada pada barisan yang terdepan. Jangan ketika diingatkan kita baru maju, baru kita mau sholat. Ya. La. Biasakan sedini mungkin sehingga berat bagi antum untuk meninggalkannya kelak di masa-masa antum sudah seperti kita, sudah usia-usia dewasa, sudah usia-usia yang sudah mulai memutih rambutnya. Ya. Jangan sampai penyesalan itu ada pada akhir. Biasakan di atas kebaikan. Begitu juga puasa. Ya. Biasakan. Begitu juga perkara-perkara yang lain yang sifatnya mungkin kita anggap remeh. Seperti apa? Seperti mungkin berzikir setelah sholawat yang lima waktu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terus berzikir, istimrar pada zikir-zikir tersebut atau istighfar atau tabassum, tersenyum sebagaimana Nabi SAW sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya. Perkara yang mungkin kita anggap wah gampang lah, jangan dianggap remeh. Ketika Anda ayyuhat talabah sudah terbiasa atas perkara-perkara tersebut, maka berat bagi Anda kelak untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Survei membuktikan bahwasannya kebaikan itu, apapun kebaikan ataupun keburukan, itu akan diberikan kekokohan dan akan diberikan itqan dengan mumarasah, dengan kebiasaan. Apa saja? Qiyamul lail di malam hari. Antum mungkin sudah tahu semua dalilnya, hafal di luar kepala. Ya. Tapi untuk penerapannya al-amal bil ilm, ini yang banyak menjadi afat, banyak menjadi penyakit bagi banyak orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pegang erat-erat di benak kita bahwasanya di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas ilmu dan jalan ilmu yang Allah berikan kepada kita adalah al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu yang kita telah pelajari. Apapun itu, jika Anda niatkan untuk mengamalkan perkara tersebut tatbiqan li sunnah, dalam rangka menerapkan sunnah, maka Anda akan dinilai yang demikian, akan mendapatkan pahala tersebut. Apa saja ya. Begitu juga larangan-larangan yang dilarang. Naam, labas kita sedikit bermudzakarah karena butuh sesekali sebagai apa? Sebagai tasliyah, sebagai tazkir, sebagai pengingat bagi kita semua, tidak terkecuali al-mutakallim yang berbicara di sini. Untuk diingatkan kita, untuk kita saling bertadzakkur bin ni'am, kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk memotivasi kita, memompa semangat kita untuk terus beramal, untuk terus belajar di atas jalan ilmu ini. Begitu juga barakallahu fikum di dalam perkara-perkara yang dilarang. Jangan sampai melekat erat di benak kita. Ya, karena ini banyak di luar sana. Nas'alullah assalamu wa ta'afiyah. Bahwasannya kejelekan itu ada pada thalabatul ilmu. Jangan. Di luar sana tersebar bahwasannya kejelekan, kaku, kasar, ya, lisannya tidak bisa dijaga. Ini ada pada mereka-mereka yang belajar atau bahasa sekarangnya mungkin anak-anak pondokan. Ya, jangan. Anak-anak pondokan ini mereka yang datang ke pondok pesantren dalam rangka tafaqquh fiddin, menerapkan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka datang kepada Nabi SAW. Ada yang datang sekian hari, ada yang 20 hari, ada yang lebih, ada yang bermulazamah dengan Nabi SAW dari kalangan ashabu sufa. Ya. Mereka datang untuk belajar, menimba ilmu dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Antum datang dalam rangka untuk menerapkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Di samping mungkin membantu kelemahan daripada orang tua kita masing-masing yang mungkin butuh untuk dibantu mendidik anak-anak mereka. Nah, maka mereka ini dalam lingkup orang-orang yang biiznillah, kita tidak bisa memastikan karena al-kamalillah, kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini serba kekurangan. Akan tetapi kita tahu dalil. Nabi SAW menyambut mereka-mereka para penuntut ilmu. Begitu juga dalam sekian hadisnya, Rasulullah SAW memberikan motivasi dan menjelaskan bahwasanya orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu adalah orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang Allah siapkan mereka sebagai ahli jannah. Nahsabuhum kadzalik. Kita menyangka mereka demikian. Dan tidak kita memastikan, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala memastikan fulan min ahli jannah atau fu'alan min ahli nar, la abadan. Di antara i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah adalah kita tidak memastikan siapapun min ahli qiblah dia adalah ahli jannah ataupun ahli nar. Akan tetapi narju, kita berharap. Kita berharap mereka yang berbuat baik menjadi ahli jannah, dan lil musi, mereka yang berbuat kejelekan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah anda orang-orang yang dijelaskan di dalam adillah baik Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai penghuni surga. Bagaimana? Cari, kita belajar. Nah, ini fungsinya kita belajar, kita mencari bagaimana sih sifat-sifatnya ahli jannah. Dari mana kita tahu? Dari tafaqquh fid din, dari mempelajari ilmu. Semisal majelis-majelis yang seperti ini ataupun di kelas-kelas antum sekalian, di sana akan diajarkan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit bagaimana sifat ahli surga dan bagaimana sifat ahli nar. Naam. Maka dicari ya. Maka semua yang baik-baik, bertutur kata yang baik, tidak menzalimi orang lain, tidak mencela orang lain, tidak mengumpat orang lain, tidak melanggar aturan-aturan ya. Itu semua adalah bagian daripada penerapan ilmu yang telah kita pelajari. Fa'ala kulli hal. Ini sebagai tazkir ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap Al-Kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, qala ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Dan di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, min di sini adalah tab'idhiyah, artinya sebagian manusia ya, sebagian manusia dan tidak semuanya. Man yattakhidhu min dunillahi andadan. Nah, siapa yang menjadikan selain Allah sebagai andad? Andad adalah bentuk jamak dari nit. Nit adalah semua yang dijadikan daripada selain Allah sebagai ilah, sebagai ma'bud. Ya, sebagai ma'bud. Maka ini adalah sebuah kesyirikan. Rasulullah SAW mendefinisikan kesyirikan itu antaj'ala lillahi niddan, kata Nabi SAW. Engkau menjadikan untuk Allah nid, yaitu persekutuan selain Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sebagai ma'bud. Dia beribadah karenanya, beribadah kepadanya, baik itu menyembelih dan lain sebagainya dari jenis-jenis ibadah. Ada di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan selain Allah sebagai persekutuan, yaitu berhala-berhala ataupun manusia-manusia, orang-orang soleh yang dianggap baik, ataupun pepohonan, ataupun malaikat-malaikat. Qala yuhibbunahum kahubbillah. Dhamir kembali kepada sebagian manusia tadi. Kembali kepada sebagian manusia. Mereka mencintai, sebagian manusia tadi mencintai andad, mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah tadi, kahubbillah, sebagaimana cintanya orang-orang yang beriman kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Menjadikan kecintaan kepada ma'bud selain Allah, sesembahan selain Allah, sebagaimana ahlul iman cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya barakallahu fikum, Islam ya, Islam ini menjadikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ketika kecintaan itu dijadikan kepada selain Allah, kecintaan secara mutlak, maka tidak dikatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Anas, tiga perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika tiga perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan mendapatkan halawatul iman. Kemudian di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW, man kana Allah wa rasulah, barang siapa yang menjadikan Allah dan juga rasulnya ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yang menjadikan Allah dan rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya, hatta dari bapaknya, dari ibunya, dan seluruh manusia. Maka para ulama menetapkan bahwasanya di antara rukun daripada ibadah seseorang adalah dia meletakkan muhabbah di dalam setiap ibadahnya. Dia sholat, dia puasa, dia beribadah kepada Allah, apapun jenis ibadahnya, maka harus ada yang namanya kecintaan. Dia cinta kepada Allah. Di samping itu dia pun takut kepada Allah atas azab Allah Subhanahu wa taala dan iqabnya. Dan juga dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadikan kecintaan itu kepada selain Allah bukan secara utuh. Artinya bukan mereka membuang kecintaan mereka kepada Allah, tidak. Akan tetapi mereka cinta kepada Allah di satu sisi. Di sisi yang lain mereka cinta kepada selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekufuran kaum musyrikin terdahulu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, waqatiluhum, perangi mereka. Allah sebutkan mereka secara rata, kaum musyrikin, baik itu min ahlil kitab, dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasara ataupun kufaru Quraisy, dan mereka-mereka yang menyembah berhala-berhala yang ada, diberi nama kaum musyrikin semuanya, yang Allah mematenkan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang an yusyraka bih, yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Dan Allah memastikan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala walladzina amanu, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, maka mereka adalah orang-orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menjelaskan sebagian manusia tadi yang menjadikan selain Allah, mencintai berhala-berhala selain Allah yang mereka jadikan, maka Allah menjelaskan di sini inti dan hakikat orang yang beriman itu, mereka mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Dikeluarkan atau disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah, beliau menukilkan dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, bahwasanya kata beliau, innallaha ya'muru yaumal qiyamah man ahraqa nafsahu ala ru'yatil asnam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kelak yaumul qiyamah kepada orang-orang yang membakar dirinya atas apa yang ia lakukan dari melihat berhala-berhala tadi, an yadkhulu jahannam, untuk mereka masuk ke neraka jahannam, ma'a asnamihim, bersama-sama sesembahan mereka, bareng-bareng. Ketika mereka menjadikan selain Allah sebagai andad, maka kelak di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dan diperintahkan untuk bersama-sama masuk neraka jahannam. Maka kata beliau, fala yadkhuluna li'ilmihim anna 'adzaba jahannam 'ala ad-dawam. Maka mereka masuk neraka bukan karena mereka tahu. Artinya mereka jahil, tidak tahu mereka bahwasannya neraka jahannam di sana terus dia akan berada di dalamnya. Kemudian dikala itu orang-orang yang beriman ketika ada di hadapan mereka, itu di hadapan orang-orang kafir tersebut, maka orang-orang kafir tadi menyatakan, in kuntum ahibba'i, jika kalian adalah orang-orang yang cinta dengan aku. Orang-orang kafir tadi menyatakan kepada orang-orang yang beriman, fadkhulu jahannam, maka masuklah kalian ke neraka jahannam. Maka mereka minta untuk masuk di neraka jahannam. Maka seketika itu, fayunadi munadin, ada penyeru min tahtil arsh, dari bawah arshnya Allah subhanahu wa ta'ala, seraya menyatakan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya barakallahu fikum, besar pengaruh kecintaan ini di dalam akhir daripada manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan sebuah miqyas, ya. Intinya pada utamanya kita cinta kepada Allah dan meletakkan setiap ibadah kita kepada Allah. Kemudian di dalam kita menjalin sebuah pertemanan, kita pun diatur oleh Allah sehingga kita tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang baik. Kita tidak apa? Tidak terjadi yang demikian tadi. Mereka tidak akan menyeru kepada kita, in kuntum ahibba'i, jika kalian orang-orang yang cinta kepadaku, masuklah neraka jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita patokan di dalam Al-Quran, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallahu wa rasulah. Kata Allah, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah, mereka cinta, mereka menjalin pertemanan kasih sayang dengan orang-orang yang berpaling, dengan orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Allah nafikan di dalam ayat ini keimanan, imma kesempurnaan iman atau keseluruhan. Hati-hati, tergantung jenis kecintaannya. Ketika dia mencintai kekufuran, maka bisa mempengaruhi dasar daripada keimanannya. Ketika dia hanya sekedar senang berteman dan sebagainya, maka ini mempengaruhi kesempurnaan imannya. Subhanallah. Walaupun mereka bapak-bapaknya, walaupun kerabat dekat, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, ya, tidak akan mempengaruhi yang namanya keimanan. Ketika dia beriman kepada Allah, dia min ahlil iman wa min ahlil Islam, yang harus kita jalin pertemanan dengan mereka dan kecintaan kita kepada mereka, karena mereka adalah min ikhwanina fiddin, termasuk saudara kita di dalam agama ini. Inilah hakikat daripada ikhwan, ya, persaudaraan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Ibn Umar atau Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyatakan, min awthak hural iman, di antara perkara yang paling erat daripada keimanan itu, al-hubbu fillah, seseorang cinta karena Allah, wal-bughdu fillah, dan benci pun juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan pernah kita cinta kecuali dibangun di atas agama Allah, dan jangan pula kita membenci kepada seseorang min ahlil iman kecuali kita nampak daripada fulan minan nas dia telah menyelisih agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan kepadanya nasihat. Maka ini adalah bentuk cinta kita kepada dia. Kita nasihati dia satu kali, dua kali, tiga kali. Sampai pada akhirnya dia tetap musir. Dia tetap mempunyai keyakinan, menurut saya tidak wajib saya sholat. Tidak wajib orang Islam ini sholat. Misal, ya kalau sudah demikian, rusak keimanannya. Ya, rusak keimanannya dalam artian dia telah keluar dari batasan keimanan, bahkan batasan keislamannya. Karena iman dan Islam, mukmin dan muslim, ini dua kata yang berbeda tapi sama. Ya, berbeda tapi sama. Apa maksudnya? Iman dan Islam konteksnya berbeda. Kata dasarnya pun berbeda. Iman yaitu seseorang meyakini dalam hati, berucap dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Islam adalah seseorang memasrahkan dirinya tunduk kepada Allah dengan dia mentauhidkan Allah, menerapkan apa yang Allah perintahkan, itu berpegang dengan agama ini. Berbeda konteksnya, akan tetapi ketika disebutkan iman, maka termasuk padanya Islam. Ketika disebutkan Islam saja, termasuk padanya iman. Maka ini dua kata yang tidak boleh kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Fa'ala kulli hal. Maka ini adalah sifat-sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu. Dan jika orang-orang yang zalim, ketika orang-orang yang zalim melihat idh yarawna al-azab, ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan itu adalah milik Allah semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan Allah subhanahu wa ta'ala azabnya pun amat sangat keras dan amat sangat pedih. Maka ini yang mereka lihat, ya. Idh, ketika idh tabarra alladzina tubi'u, ketika berlepas diri berhala-berhala tadi, yaitu mereka-mereka yang dianggap sebagai ma'bud, dianggap sebagai apa? Sebagai ilah. Di sini ahli ta'wil, ahli tafsir mereka berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan tabarra alladzina tubi'u, mereka yang diikuti. Siapa mereka? Imam Qatadah rahimahullah menganggap, atau beliau menjelaskan yang dimaksud adalah para pembesar-pembesar yang mengajarkan kekufuran, mereka yang berada di depan di dalam kesyirikan dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian lagi mereka melihat dan berpandangan yang dimaksud dengan mereka yang diikuti adalah syayatin, dan yang mengikuti adalah manusia. Ala kulli hal, mereka akan berlepas diri. Tabarra alladzina tubi'u, mereka kelak akan berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Mereka menganggap ini adalah ilah, ini adalah bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madharrah. Katanya orang Jawa ngeletek, ya. Ngeletek, besok-besok yaumul qiyamah dia akan berlepas diri. Wa taqatta'at bihimul asbab. Minal ladzina taba'u wara'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Maka mereka akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Karena apa? Karena mereka melihat beratnya azab. Dan taqatta'at bihimul asbab, akan terputus berbagai macam sebab-sebab. Nah, ini pun juga diperselisihkan oleh ahli ta'wil, oleh ahli tafsir. Sebagian mereka memandang, ya tentunya dari generasi ke generasi mereka mengambil dari ulama-ulama mereka, ya. Di antaranya ada yang berpendapat yang dimaksud adalah hubungan. Ini adalah pendapat yang dibawa oleh Imam Mujahid bin Jabr, ya, masyhur dan ma'ruf, termasuk a'immatut tafsir. Begitu juga diambil pula dari sahabat Ibnu Abbas serta Qatadah dan lain sebagainya. menganggap yang dimaksud dengan sebab yang terputus itu adalah ilaqah atau hubungan. Hubungan mereka seketika itu, ketika sesembahan tadi berlepas diri dari matbu'nya, dari atba'nya, dari yang mengikutinya, maka yang dimaksud adalah ilaqah. Karena beratnya azab yang mereka lihat, maka mereka pun angkat tangan, saya tidak tahu dan saya tidak tahu. Dan sebagian para ulama juga berpendapat yang dimaksud dengan sebab-sebab di situ adalah kedudukan yang dulu, ya, mereka-mereka yang dianggap ilah, mereka-mereka yang dianggap ma'bud, mereka-mereka yang dianggap berhala-berhala tadi, ketika di dunia mereka memiliki kedudukan-kedudukan, karena sebab beratnya azab, mereka pun terputus dan mereka tidak mau tahu menahu atas hal itu. Tidak ada kedudukan lagi dikala itu, di masa tersebut, di hari kiamat. Maka di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Rabi' bin Anas dan lain sebagainya. Dan sebagian lagi berpendapat yang dimaksud adalah rahim, ya, ikatan hubungan kerahiman, kekeluargaan, kekerabatan pun akan terputus di kala itu. Dan sebagian lagi berpendapat akan terputus di sana al-amal, yaitu amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia, apapun itu tidak akan ada artinya ketika mereka menyekutukan Allah, ketika mereka menjadikan min dunillahi andadan, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilah, sebagai zat yang mereka agungkan, yang mereka ibadai, yang mereka sembah dengan jenis ibadah apapun, baik doa, baik sholat, baik itu menyembelih, baik itu istighatha dan lain sebagainya daripada jenis-jenis ibadah. Qala wa qala alladhina taba'u, kemudian orang-orang yang mengikuti tadi pun menjawab, ya, ketika sesembahan tadi mulai berlepas diri, mereka pun menyatakan lau anna lana karratan, jika ada untuk kami raj'ah, jika ada untuk kami masa untuk kita bisa kembali ke dunia, ya, harapan mereka, fanatabarra minhum, kami pun akan berlepas diri dari mereka, kami pun tidak akan menyembah mereka, kami pun tidak akan mengagungkan mereka. Ini sebagai balasan. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka yang berlepas diri dari kami. Maka mereka akan saling apa? Akan saling salah menyalahkan kelak yaumul qiyamah. Oleh karenanya Allah menyatakan apa? Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dil adu illa al-muttaqin. Mereka yang menjalin pertemanan-pertemanan di dunia ini yang tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya akan berbarealah menjadi musuh. Mereka akan saling bermusuhan kelak. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah. Baik, mungkin azan dulu, ya. Setelah azan kita lanjutkan sedikit. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali daripada ayat ini atau beberapa ayat surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167, sebelum kita membaca penjelasan daripada Imam As-Sa'di rahimahullah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqala alladhina taba'u, mereka yang mengikuti berhala-berhala, yang menyembah berhala-berhala, mereka mencintai berhala-berhala tersebut, mereka meminta jika ada kesempatan untuk kami kembali ke dunia ini, maka kami pun akan berlepas diri sebagaimana mereka berlepas diri dari kami di hari ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim, maka demikianlah Allah tunjukkan kepada mereka amalan-amalan mereka, ya, sehingga hasaratin 'alaihim, sehingga mereka pun menyesal. Ya. Hasarat artinya adalah nadamat, yaitu bentuk fa'lah, atau dia bentuk mufradnya adalah fa'lah. Jadi setiap kata, sedikit faedah dalam bahasa Arab ya, setiap kata yang wazan atau polanya adalah fa'lah, seperti hasarat, ini kata mufradnya adalah hasrah ya, kata mufradnya hasrah, ha sin ra ta marbutah, dia wazannya atau polanya fa'lah. Maka ketika demikian, maka bentuk jamaknya adalah fa'alat, yaitu hasarat. Contoh yang semisal, contohnya demikian. Ya, maka ini kaidah yang dibahas di dalam ilmu sorof. Ya. Fa'ala kulli hal. Maka demikian Allah tunjukkan kepada mereka sehingga mereka menyesal atas perbuatan tersebut, akan tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Allah tunjukkan, yaitu amalan mereka yang busuk, amalan-amalan mereka yang tercela, ketika mereka merendahkan Allah, ketika mereka merendahkan nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mereka cintai, sebagai berhala untuk mereka ibadai. Maka kelak yaumul qiyamah Allah akan tunjukkan itu kepada mereka, hasaratin alaihim, sebagai bentuk kelak mereka akan menyesal atas apa yang mereka lakukan, akan tetapi itu hanya penyesalan belaka. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada kesempatan untuk mereka kembali ke dunia ini untuk mengulang peristiwa-peristiwa tersebut. Wa mahum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Ya, artinya penyesalan-penyesalan itu ya begitu saja ya, sia-sia. Tidak bisa mereka berbuat apa-apa walaupun mereka berusaha. Sebagian mereka akan menyatakan, "Ya Rabb, kembalikan aku." Akan tetapi itu hanyalah apa? Kalimah wa qailuha, ia menyatakan begitu saja. Maka Allah tidak akan mendengarkan apa yang mereka keluhkan dan apa yang mereka ucapkan. Tayyib, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Sisa daripada penjelasan akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.